Dulu waktu aku masih bersama dia, dia yang aku cinta, dia yang aku puja. Ku diberi tanda mata sajadah merah, katanya agar aku rajin ibadah. Sayang kisahku dengannya hanya sekejap saja. Dia menikah dengan pilihan abahnya, walau harus menderita, namun ku tetap berdoa semoga dia yang ku cinta berbahagia. Sajadah merah, katanya.